Gali lubang, tutup lubang. Gali gali gali gali lubang, gali gali gali gali gali lubang, lubang digali, menggali lubang untuk menutup lubang. Tertutup sudah lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar utang. Gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar. Gali gali gali gali lubang, gali gali gali gali gali lubang, gali gali gali gali gali. Sederhana walau bajunya sederhana, walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga dan utang juga gak punya. Mau tahu gak siapa orang kaya itu? Hei, bukan yang punya rumah gedong. Siapa tahu belum lunas. Betul. Bukan yang punya mobil mewah. Siapa tahu boleh ngeredit. Betul. Orang kaya itu walau makan sederhana, walau baju sederhana, tapi kalau utang gak punya, itulah orang yang kaya. Gali gali gali gali gali lubang, gali gali gali gali gali lubang, lubang digali, menggali lubang untuk menutup lubang. Tertutup sudah lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar utang. Gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar. Gali gali gali gali gali lubang, gali gali gali gali gali lubang, gali gali gali gali gali. Gajinya pas-pasan, walau hidupnya pas-pasan, hey, walau gajinya pas-pasan, walau hidupnya pas-pasan, walaupun serba pas-pasan, hidup kan merasa tenang asal gak dikejar utang. Tahu gak siapa orang yang bahagia itu? Bukan yang jabatannya tinggi, bukan yang duitnya banyak. Walaupun gajinya pas-pasan, hidupnya pas-pasan, kalau gak dikejar-kejar utang, enak ketidur, enak makan. Gali gali gali gali lubang, gali gali gali gali gali lubang, lubang digali, gali lubang untuk menutup lubang. Tertutup sudah yallama laban baru terbuka gali lubang tutup lubang menggali buat menutup gali lubang tutup lubang sana rata sini lubang gali lubang tutup lubang penampuan bayar hutang itu gali lubang tutup lubang sana lunas di sini utang gali lubang tutup lubang tetap saja ada utang itu gali lubang tutup lubang utangnya enggak hilang hilang gali lubang tutup lubang ya rame-rame pinjam uang.